Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كم مسلمين dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin di Masjid Agung Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, wa waffaqani Allahu li wa lakum ila ulisair ta'at. Demikian juga kepada kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio Fika Insani dimanapun anda berada, dan juga para pemirsa IFTV dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kemungkinan besar sudah sangat dimungkinkan, sudah masuk ke salah satu hari di hari-hari yang mulia, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana seperti malam inilah dan juga malam-malam berikutnya serta hari-hari inilah dan hari-hari berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam al-ashr." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW yang artinya tidak ada amal saleh yang jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal soleh di hari-hari 10 ini, yakni 10 Dzulhijjah. Maka kita berharap duduk kita setelah salat maghrib berjamaah, duduk kita dalam langkah thalabul ilmi ini termasuk sebuah amal soleh yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya, kita sebagai seorang muslim hendaklah juga berusaha untuk terus memperbanyak amal soleh di 10 hari yang pertama ini, baik itu min siyamin wa qiyamin wa sadaqatin wa dzikrin wa tilawatin wa amrin bil ma'rufin wa nahyin an munkarin wa talabin li ilmin wa ihsan ila ikhwanin wa birrin biwalidaini, dan seterusnya. Segala bentuk amal saleh yang bisa kita kerjakan di hari-hari ini hendaklah kita kerjakan semaksimal mungkin. Sesederhana apapun amalan itu, jangan lupa hadirkan niat, karena amalan tanpa niat itu kosong, tak ada maknanya. Ya, innamal a'malu binniyat, amalan itu adalah tergantung niatnya. In sahhatin niyyah wa saluhatin niyyah saluhal amal, kalau niatnya benar, niatnya baik, maka amalannya pun akan menjadi baik. Wa in fasudatin niyyah wa khala al-'amalu minan niyyah. Akan tapi kalau niatnya sudah rusak atau amalan itu tidak ada niatnya, ini kosong dari niat, niat untuk beramal soleh, maka yang semacam ini akan menjadikan amalan kita sia-sia. Wal'iyadu billah, kita mohon perlindungan dari Allah dari amalan yang sia-sia. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, kita melanjutkan kisah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tentang kisah beliau ketika tidak mengikuti perang Tabuk. Beliau sebelumnya menceritakan bahwa dirinya tidak pernah ketinggalan peperangan satupun yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali perang Badar dan perang Tabuk ini. Akan tapi perang Badar bukan suatu peperangan yang diwajibkan saat itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ikut saat itu. Dan tidak tercela para sahabat yang saat itu tidak mengikuti perang Badar. Tapi satu kejadian yang penting yang beliau ikuti, yaitu Bayatul Aqabah, sumpah setia yang dilakukan oleh beberapa sahabat dari penduduk Madinah di daerah yang namanya Aqabah ketika musim haji. Dan salah satu pesertanya adalah sahabat Ka'ab bin Malik, yang menurut Ka'ab bin Malik kedudukan Bayatul Aqabah pun tidak kalah mulianya dari perang Badar. Hanya saja perang Badar lebih terkenal, lebih masyhur di kalangan umat manusia dibandingkan Bayatul Aqabah. Saat itu memang masih sedikit sekali kaum muslimin yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi dari kalangan penduduk Madinah. Dan beliau Ka'ab bin Malik adalah termasuk orang-orang pertama yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan penduduk Madinah. Makanya beliau mengatakan, wa ma uhibbu anna li biha mashhada Badr, dan aku tidak, yakni aku menganggap bahwasanya Bayatul Aqabah ini tidak kalah pentingnya dibandingkan perang Badar. Ini saya tidak ingin Bayatul Aqabah ini, seandainya diberi pilihan, saya tidak ingin Bayatul Aqabah digantikan oleh Badar. Ini menunjukkan bahwasanya Bayatul Aqabah menurut pendapat Ka'ab bin Malik itu adalah sebuah peristiwa yang sangat sangat mulia. Wa bil fi'l, dan begitulah memang kondisinya. Tentunya beda orang yang beriman kepada seorang rasul di awal-awal perkembangan Islam dengan orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat pengikutnya sudah banyak. Tentunya sangat sangat berbeda. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mewanti-wanti kepada para sahabat yang belakangan Islamnya, untuk tidak mencela sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Hadis yang mungkin sering terngiang di telinga kita, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa orang yang di awal-awal Islam itu memiliki kemuliaan yang lebih dibandingkan para sahabat yang Islamnya belakangan. Semuanya sahabat, akan tapi para sahabat pun bertingkat-tingkat kemuliaannya. Hadis yang senantiasa terngiang-ngiang di telinga kita, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi janganlah kau mencela sahabatku. Ya, la tasubbu ashabi. Fa bihubbi ubghiduhum, fa bihubbi uhibbuhum. Maka siapa yang mencintai mereka, aku akan cintai mereka. Tapi siapa yang membenci mereka, aku akan benci mereka. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau anfaqa ahadukum misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian mencela sahabatku. Siapa yang membenci mereka, aku akan benci mereka. Dan siapa yang mencintai mereka, aku akan cintai mereka. Dan apabila seorang sahabatku, atau kata Nabi Muhammad SAW, apabila ada di antara kalian yang berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya infak kalian tidak akan bisa menyamai sedekah mereka walaupun hanya dengan sekedar satu mut atau setengahnya. Jadi kalau kita punya masa gede gunung Uhud, kita infakkan semuanya. Jadi itu kelihatannya mbok sampai ya berat lah ya. Kalaupun iya kita punya emas sebesar itu, kelihatannya untuk menginfakannya apa? Awang-awangan. Berat. Seandainya kita punya emas sebesar gunung Uhud, jangankan sebesar gunung Uhud lah misalnya, ya gini aja nih, wah, satu tiang isinya emas kabeh, nyuwil didik wiangel. Baik, kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud, kita infakkan, itu tidak akan menyamai sedekahnya sahabat yang hanya dengan satu mud, 6 ons. Satu mud sekitar 6 ons, bukan timbangan yang pas, akan tapi perkiraan. Satu mud itu sekitar 6 ons, perkiraannya. Atau bahkan mungkin setengah mud. Berarti 3 ons. Kalau dihitung dengan beras, 1 ons, 1 kilo sekarang beras berapa? 10 ribu misalnya. Ya ini. Iya, 3 ons berarti berapa? 3 ribu. Karena di sini tidak disebutkan sedekah sahabat itu dengan emas ataukah dengan perak ataukah dengan makanan. Ini pokoknya sedekah sahabat dengan satu mud saja. Subhanallah. Nah, ini hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Di depan para sahabat. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah SAW di depan para sahabat yang Islamnya belakangan, untuk tidak mencela sahabat yang Islamnya duluan. Apa mani? Ya. Jadi apalagi kita, masya Allah. Dah, inilah sahabat. Ya, mereka mulia luar biasa. Ahlu Badar, ahlu Bayah Aqabah sebelumnya, dan seterusnya para syuhada dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang sangat mulia. Baik. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa saat itu, ya, kondisi diriku dalam menghadapi ajakan untuk mengikuti perang Tabuk itu kondisi yang benar-benar fit secara ekonomi, lebih mapan dari sebelumnya. Kendaraan tidak pernah-pernahnya saya punya 2, kata siapa? Ka'ab bin Malik. Ya, pokoknya kendaraannya sudah ada. Kemudian kata kata Ka'ab bin Malik, dan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang tujuan tempatnya. Jadi betul-betul kaum muslimin saat itu diajak menuju ke satu tempat yang jelas. Itu di daerah Tabuk. Kalau gampangnya itu dah ma bainal Madinah wa Makkah. Satu tempat yang ada yang terletak di antara kota Madinah dan kota Makkah. Ya. Enggak lurus persis, menceng sedikit. Ini Tabuk. Tayyib, perjalanan yang jauh. Tapi jelas tujuannya, beda dengan perang-perang yang sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ingin menuju satu peperangan, warra. Beliau melakukan tauriyah. Warra. Ini melakukan tauriyah. Menyembunyikan arah perjalanannya. Sehingga kaum lawan musuh tidak mengetahui rencana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yang dilawan cekro orang-orang Romawi, yang diisukan mereka, dikabarkan mereka itu yata'askarun, membuat pangkalan militer di daerah Syam, ingin masuk dan menyerang ke wilayah kaum muslimin. Ngeri gak kira-kira? Romawi saat itu adalah negara adikuasa. Ya. Mendengar sebuah negara yang adikuasa, yang disebut Romawi itu, orang Arab mengatakan Banil Asfar, orang kulit putih. Kalau kita ngarani apa? Bule. Banil Asfar. Jadi melawan orang kulit putih, dan mereka terkenal jago perang, jago siasat, kekuatan pasukan yang luar biasa, tangguhnya, sudah teruji di berbagai medan pertempuran. Ini dikabarkan mendekati wilayah kaum muslimin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yuharrid al-mu'minin. Beliau pun memotivasi kaum muslimin. Orang-orang kaya dikumpulkan. Jadi kita akan menghadapi peperangan yang luar biasa dahsyat. Maka saya berharap para aghnia menginfakkan hartanya. Maka para sahabat pun bergerak mengumpulkan hartanya. Datang Abu Bakar, diinfakkan seluruh hartanya. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mada abqaita li ahlik?" Kalau kamu infakkan seluruh hartamu, terus apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, "Aqaitullaha wa rasulahu." Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya. Datang Umar bin Khattab dengan separuh hartanya. Datang Utsman dengan, dalam satu riwayat saya baca, 1000 dinar emas kontan. 1000 dinar ping 4,25 gram. Berarti 4.250 gram emas kontan jreng, alias patang kilo 250 gram emas. Patang kilo 250 gram jreng. Ibaratnya toko emas sak toko-toko ini di wahno kafir. Belum ditambah unta, 300 unta. Sampai si Jiwi Wompi itu ada reteran. Ini unta 300. Taruhlah sekarang harga unta mirip dengan harga sapi, taruhlah. Sudah sekitar 20 juta lebih kurung. Ya. 20 kali 300. Onta plus isinya. Ini bukan onta ucul-uculan, tapi onta plus perbekalannya, masya Allah. Kudanya 30, Utsman bin Affan. Dalam riwayat yang lain, di sirah, buku sirah yang lain disebutkan 10.000 dinar. Berarti kan luwih naduk malih niku, Mbak. Masyaallah. Kalkulator jebol, ongkone metu. Nek nggo ngitung niku, ongkone lewat. lewat layar. Saking panjangnya nolnya. Masya Allah. Itu Ustaz. Abdurrahman bin Auf pun demikian. Tidak kalah. Diinfakkan hartanya. Itu yang kaya. Yang miskin bagaimana? Yang miskin, ada yang diberi kesempatan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti peperangan karena ada yang nanggung. Karena ada yang nanggung, nggak punya kendaraan, tapi ini ada kendaraan kosong, belum ada penumpangnya, naikkan. Sampai terkumpul saat itu 30 ribu sahabat. Jadi ibaratnya kumpul jenengan rakaton ihumi. Hadir enggak kelihatan, enggak hadir pun tidak kelihatan. Hadir enggak kelihatan, teka ora keton, ora teka ora sing takon. Itu perang Tabuk. Jadi orang-orang itu sampai mengira begitu. Teka ora keton, ora teka ora sing takon, sampai seperti itu mereka mengira. Datang enggak ada yang tanya, enggak ada, enggak kelihatan, kalau enggak datang enggak akan ditanyakan. Saking banyaknya sahabat. Ini jumlah yang lebih besar dari ketika Fathu Makkah. Perang Hunain, perang Hunain. Perang Hunain 10.000, ini 30.000. Mungkin alun-alun itu blok-blok ya. Kalau alun-alun itu berapa? Masjid. Jadi belum, kita belum pernah melihat 10.000 kayak apa ya. Masya Allah, 30.000 malah. Masya Allah. Begitulah. Itu orang-orang yang mampu dinaikkan. Ada di antara mereka fukara, betul-betul fukara, enggak punya apa-apa. Cuma berdiri ya Rasulullah sambil nangis, kami ingin ikut perang tapi kami enggak punya persenjataan, enggak punya kendaraan, enggak punya bekal. Bawang kotor. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah penuh. Enggak ada yang bisa saya berikan untuk kalian sebagai bekal. Saya enggak bisa bawa kalian. Pulang menangis. Masya Allah. Kalau kita mungkin pulang malam, oke, kandani ibu rasih temangat, alhamdulillah. Yang bangun ya sedih. Tapi sahabat ketika enggak berangkat dan enggak ada yang untuk infak, nangis mereka. Di antara mereka yang fukara itu ada seorang sahabat yang bernama Uldah bin Zaid. Siapa? Uldah bin Zaid. Uldah putranya Pak Zaid. Nama sahabat. Apa yang dilakukan Uldah? Beliau datang pada Rasulullah SAW. Termasuk 7 orang miskin yang gak punya apa-apa. Dia daftar, saya gak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, saya gak punya kendaraan yang untuk kau naiki, gak ada perbekalan yang bisa kau bawa. Pulang nangis. Hatinya rindu perang, rindu jihad. Ini kesempatan. Setiap langkah dihitung pahala. Debu yang menempel akan jadi saksinya. Darah yang mengucur akan jadi bukti kesungguhan keimanannya. Sampai mati masuk surga tanpa hisab. Wah, wah, wah. Sengdungannya akeh biasanya kepingin apa? Jihad mati syahid. Yang jangan sampai salah niat dan jangan sampai salah cara. Jangan sampai mengti omong ke jihad ke melu. Padahal bukan jihad. Hati-hati. Seperti yang pernah kita terangkan bahwasanya jihad sebagaimana ibadah-ibadah Islam yang lain. Butuh apa? Ilmu. Butuh ilmu. Dah, Uldah bin Zaid pulang dan nangis. Sampai rasa itu ganjel sampai di malam hari dia enggak bisa tidur. Akhirnya ketika malam hari dia sendirian, dia pun berdoa kepada Allah. Allahumma innaka amartana bil jihad. Ya Allah, kau perintahkan kami untuk berjihad. Waqad gharabta fihi, dan kau motivasi kami ini untuk berjihad. Akan tetapi ya Allah, kau tidak memberikan kepadaku sesuatu yang bisa aku gunakan untuk berjihad. Dan kau tidak memberikan kepada Rasulmu sesuatu yang bisa untuk kau jadikan bekal bagiku untuk berjihad. Yani aku tidak mampu untuk bersiap-siap, Rasulmu pun tidak mampu memberiku bekal. Mengadu kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasyhad, ketahuilah ya Allah, saksikanlah ya Allah, inni atasaddaqu bi kulli 'irdin asabani fiha fi mali wa 'irdi. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku enggak bisa bersedekah dengan apapun. Saksikanlah ya Allah, aku bersedekah dengan kehormatanku. Setiap orang yang menzalimiku ya Allah, setiap yang mengambil hartaku ya Allah, setiap ada orang yang menyakitiku ya Allah, semua itu bentuk kebaliman kepadaku. Sekarang aku tidak akan menuntut balas mereka, aku akan bersedekah dengan semua itu kepada mereka. Masya Allah, isane mung sedekah ngagem napa kehormatan. Ada orang pernah mukul kita, jebret, kita ingin sedekah sama dia, tapi uang kita apa? Habis. Sudah ya Allah, pukulan itu yang menimpaku, dia hutang padaku, hutang padaku sampai pada hari kiamat, hutang. Tapi tak sedekahkan. Masya Allah. Itu loh, contoh nyatanya begini. Ada orang pernah nebas leher kita, jebret, sampai kepala putus dan pisah sama kaki. Kemudian kita katakan, oh, masih bisa berkata ya. Luka besar, bacok. Nah, untuk bilamin, lah, ini secara hukum dihukum berat. Di akhirat pun akan dituntut. Maka kata orang tadi, saudara, saya sedekahkan kehormatanku, darahku, karena Allah untuk dia. Dimaafkan. Jadi memaafkan itu pahalanya luar biasa. Tapi tentu memaafkan tidak kepada sembarang orang. Kalau orang-orang yang memang suka berbuat zalim, suka berbuat kerusuhan, suka menyakiti orang, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, memberi pelajaran kepadanya lebih baik daripada memaafkan. Artinya memberi pelajaran, menuntut dia. Baik. Ini Ulbah bin Zaid, dia sedekahkan kehormatannya. Sampai pagi hari, ikut sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah SAW membalikkan badan dan bertanya kepada sahabat, Ainal mutasaddiqu fi hadhihi al-lailah? Siapa yang tadi malam bersedekah? Orang ana sing rumangsa. Ketone bengi pada dulu enggak ada yang merasa bersedekah. Zaid pun merasa diam karena dia merasa enggak melakukan apa-apa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Ainal mutasaddiqu fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah? Enggak ada yang berdiri lagi. Ainal mutasaddiqu fi hadhihi al-lailah? Coba tolong, siapa yang tadi malam bersedekah? Maka akhirnya Ulbah bin Zaid berdiri, "Ana ya Rasulullah." "Saya wahai Rasulullah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Abshir. Terimalah kabar gembira. Innallaha innaha qad kutibat fi zakati mutaqabbalah." Ketahuilah wahai Zaid, wahai Ulbah bin Zaid, sesungguhnya sedekahmu sudah ditulis oleh Allah sebagai sedekah yang diterima. Masya Allah. Ini kejenengi korban perasaan. Oh, ternyata ada yang korban perasaan. Masya Allah. oleh sahabat siapa? Ulbah bin Zaid. Makanya masya Allah, kalaupun kita belum bisa melakukan amal soleh, jangan sampai ketinggalan niat kita untuk melakukan amal soleh tersebut. Tahun ini belum bisa kurban sapi, bisa nemen apa? Kurban perasaan. Sudah tanamkan dalam hati, kalau tahun depan saya diberi kemampuan, kemudahan, hutang lunas, ya, kemudian ada rezeki yang lebih, bertekad. Karena lusa, apakah orang yang berhutang itu tidak boleh korban? Dilihat hutangnya. Dilihat hutangnya. Kalau hutangnya tidak harus segera dilunasi. Orang yang punya hutang, yes, monggo lah, kelonggaran jenengan. Maka boleh-boleh saja dia untuk berkorban. Tapi kalau hutangnya harus segera dilunasi, kalau tidak dilunasi akan timbul madharat. Misal dia hutang kepada orang yang nagih-nagih terus, atau hutang kepada bank, semakin ditunda semakin banyak itu hutangnya. Ini ada harta untuk melunasinya, maka lunasi segera supaya terlepas dari madharat yang sangat mencekik dia. Ini Ulbah bin Zaid, ini perang tabuk kayak gini. Kemudian kata siapa, sahabat Ka'ab bin Malik, wa istaqbala adadan kathiran fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu uhbata ghaswihim. Maka kaum muslimin pun memenuhi panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bersiap-siap, ya, mengikuti pertempuran yang akan mereka ikuti. Fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan bahwasanya tujuan kita adalah Tabuk, yang akan kita hadapi adalah Romawi dengan kekuatan sekian demikian demikian, perjalanan panjang, perjalanan lewat padang pasir, jarang adanya air, semua isinya pasir dan sedikit pepohonan yang dilewati. Perbekalan padahal adalah sangat apa? Sangat sedikit. Wal muslimun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun. Kaum muslimin yang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafidun, padahal saat itu tidak dicatat. Jadi mereka datang. Ya. Tidak ada pencatatan secara khusus. Pokoknya datang. Maka Ka'ab, sehingga Ka'ab bin Malik mengatakan, faqala rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dhalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fi wahyin min Allah. Tidak sedikit orang yang menyangka bahwa apabila dia tidak ikut perang Tabuk, niscaya tidak akan ketahuan selama tidak turun wahyu tentang dia. Saking apa? Saking banyaknya. Sehingga tidak sedikit orang yang menyangka bahwa ini kalau tidak ikut, tidak akan ketahuan sudah. Kecuali kalau ada apa? Wahyu. Ini kesempatan orang-orang munafik. Mingslep. Melu ra katon, ra melu ra noseng takon. Ya seperti halnya sholat isya dan sholat subuh di zaman itu. Sholat isya wis peteng, sholat subuh tesih peteng. Jadi datang yang gak kelihatan, gak datang juga tidak kelihatan. Sholat isya dan subuh saat itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asqalu salawat ala munafiqin, sholat yang paling buat umat yang munafikin menikah, sholat isya lan sholat subuh. Sholat yang paling berat dirasakan oleh orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Apa maning itu di zaman itu? Kenapa? Karena isya gak kelihatan, subuh gak kelihatan. Sekarang banyak lampu. duduk di sebelahnya. Masih tetap. Ya, masih apa? Masih gelap. Wanita-wanita yang cuma kelihatan kerunduk-kerunduk. Itu wong wedon. Tidak bisa ditunjuk itu siapa ya. Karena tidak kelihatan. Dah itu. Zaman sekarang pun ada yang mirip seperti itu. Dalam arti kondisi. Subuh sudah enggak kelihatan. Di tempat agak jauh masjid, dekatnya ada musola, samping kiri ada masjid kecil, belakang juga masjid. Nek ora neng masjid kanan, pada ngarani neng musola. Nek musola sing ra keton, kemungkinan neng masjid mburi ngomah. Neng masjid mburi ngomah boten ketinggal, ya kemungkinan husnudzon niku teng masjid sing kiwa ngomah. Mbasa tanah sing muteri kuwi ning tengah-tengah abi turung ringkel. Ini ada orang terkadang kalau masjidnya banyak di jemaah sana enggak kelihatan jemaahnya husnudzon, paling di musala. Jemaah lihat juga di salat subuh, oh husnudzon, paling di masjid belakang rumah. Ternyata di masjid belakang rumahnya pun enggak ada, tapi jemaahnya juga husnudzon. Paling di masjid kiri rumah. Yang kiri rumah husnudzon, paling neng masjid agung. Basar ana sing muter, ketika ada yang keliling jebule di tengah-tengah alias sing ringkel masih tidur. Ini kesempatan lah. Kalaupun saya enggak datang ke sana karena lagi rodok males, paling mereka ngiranya saya di masjid ini. Kesempatan. Masya Allah, ini sekarang ya munafik, orang yang dalam hatinya tidak ada kejujuran dalam iman itu bisa menggunakan segala kesempatan di dalam kesempitan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Kemunafikan. Allahumma amin. Nah ini, saking banyaknya sehingga Ka'ab bin Malik mengatakan faqala rajulun yuridu an yataqayyaba illa dhanna annahu sayakhfa dhalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa idza nazala al-wahyu. Tidak sedikit orang yang punya atau ada keinginan untuk tidak ikut itu menyangka bahwa paling-paling enggak kelihatan, paling-paling tidak ketahuan. Itu. Saking banyaknya yang ikut. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa hina tabatis thimar wadh-dhilal. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kita berjihad, kata Ka'ab bin Malik, hina tabatis thimar, tatkala buah itu sudah mulai kinis-kinis. Ibaratnya kurma itu sudah menjadi rutuk. Ibaratnya padi sudah mulai apa? Menguning. Ibaratnya mangga sudah apa? Wes pokoknya tinggal apa? Cetik. Jadi ternyata menjelang musim panen. Masya Allah. Sudah gitu. Apa namanya, pohon-pohon itu lagi rindang-rindangnya karena memang buah sudah banyak-banyaknya, buah kurma saat itu. Pada saat itu orang itu lebih suka ngiup itu ngisis, lebih suka isis daripada panasan ya. Ngisis itu bukan isis yang suka membunuhi orang Islam, itu bukan isis itu. Nah, untuk vitamin, mereka lebih suka tidur-tiduran di bawah pohon. Kemudian kata Ka'ab bin Malik, fa'ala ilaiha as'u, dan aku lebih condong untuk kayak gitu. Oh. Ka'ab bin Malik ngaku, saya lebih condong nunggu panen dan nunggu yub-yuban. Itu setingkat iman Ka'ab bin Malik tergoda oleh dunia saat itu, sehingga dia tinggalkan sebuah amal soleh. Sebetulnya pelajaran hadis ini sangat banyak, sampai seorang syekh, yaitu Syekh Salim bin Ibn Hilali, mengatakan, saya tulis dalam buku tersendiri hadis ini, dan saya ambil 200 faedah dari hadis ini. Kita tidak bisa menyebutkan sekian banyaknya, akan tapi kita terus baca kisah, kalau ada yang bisa kita ambil faedah, kita ambil faedah. Sampai bahwa ternyata Ka'ab bin Malik saat itu mengaku, dia lebih suka nunggu apa? Panen, dan lebih suka diyub-yuban, berteduh, dibandingkan mengikuti Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya ikuti, demikian yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.